Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudara-saudariku, saya Ali Hidayat. Sekarang sedang bersama sahabat saya Fitra dari Mampang. Beliau, Masya Allah, ini sedang menghafal Quran. Sekarang sudah berapa surat? Ngacak-ngacak, Ustaz. Ngacak-ngacak. Di sama ya? Quran sih, Ustaz. Quran ya? An-Naba sudah? Al-Baqarah 5 ayat. 5 ayat, terus? Al-Baqarah? Al-Baqarah sampai 8. 1 sampai 8. Masya Allah, 1 sampai 8. Apa lagi? Ayat kursi gitu-gitu. Kursi. Wah, mantap. Nanti Fitra pelan-pelan hafalin sampai selesai ya. Insya Allah. Siap, semangat. Siap, Ustaz. Siap, nanti kembali kepada Allah. Amin. Membawa Quran. Amin. Terus bisa bawa mahkota. Terus amin, kasih ya mahkotanya sama ibu. Amin. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Insya Allah, kalau Ustaz, kita berdoa, doakan Ustaz ya. Ya, Ustaz. Jadi ahli Quran. Amin. Terus diampuni dosanya sama Allah. Amin. Ya. Amin. Insya Allah. Baik, Fitra ya. Semangat ya. Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Teman-teman, kalau Fitra saja bisa semangat, dan insya Allah kita semua bisa lebih semangat lagi, khususnya di bulan Ramadan ini. Ali Hidayat bersama Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.